بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حاضرين serta seluruh pendengar radio baik Pas FM maupun yang lain-lainnya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjut mengkaji prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Muzani di dalam risalahnya Syarhus Sunnah, yang kemudian dijelaskan, diberi syarah oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr Hafizahullah. Dan pada kesempatan yang lalu Al-Imam Al-Muzani menyatakan prinsipnya terkait dengan penduduk sorga yang akan mendapatkan berbagai macam kelezatan di dalam sorga dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian mereka akan melihat Allah SWT. Sebaliknya, orang-orang kafir, mereka tidak akan melihat Allah SWT karena pandangan mata mereka tertutup sehingga tidak akan bisa melihat Allah SWT. Di antara orang-orang yang masuk neraka selain orang-orang kafir adalah orang-orang muslim yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, orang-orang yang bertauhid yang melakukan kemaksiatan, tetapi mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat di antara kaum muslimin itu terletak pada kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengazab mereka. Tapi kalau Allah menghendaki, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan apabila Allah masukkan mereka, orang-orang muslim, orang-orang yang beriman yang melakukan maksiat, jika Allah memasukkan mereka ke dalam neraka, maka mereka tidak akan kekal di dalam neraka, tetapi mereka akan keluar, dikeluarkan oleh Allah dari neraka dan akan masuk surga. Itu terakhir yang kita bahas, dan kita lanjut membahas matan atau prinsip yang diyakini oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah dan sekaligus sebagai nasihat dari beliau rahimahullah terkait dengan hubungan kaum muslimin terhadap para pemegang kekuasaan kaum muslimin. Halaman 112. Qala al-Imam al-Muzani rahimahullah, wa ta'atu li ulil amri فيما كان عند الله عز وجل مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. Kata beliau rahimahullah, dan taat, artinya ahlus sunnah wal jamaah itu taat kepada ulil amri, kepada orang yang diberi kekuasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengurus urusan kaum muslimin. Orang yang ditunjuk oleh Allah dijadikan sebagai orang-orang yang punya kekuasaan terhadap kaum muslimin. Maka ahli sunnah wal jamaah sikapnya adalah taat kepada para penguasa dalam hal yang Allah ridha, dalam hal yang diridhoi di sisi Allah. Wastinabu ma kana indallahi muskhita, dan menjauhi apa yang dibenci, dimurkai di sisi Allah. Taat kepada waliul amr dalam hal yang diridhai di sisi Allah, dan menjauhi apa yang dimurkai di sisi Allah. Wa tarkul khuruji 'inda ta'addihim wa jawrihim, tidak melakukan pembangkangan, tidak melakukan pemberontakan ketika penguasa berbuat melampaui batas dan ketika penguasa berbuat zalim, berbuat jahat. Wa taubatu, serta taubat kepada Allah. Ahlu sunnah prinsipnya adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla ketika mendapatkan penguasanya jahat atau penguasanya zalim. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim, supaya Allah itu melembutkan mereka sikapnya terhadap rakyatnya, supaya Allah menjadikan mereka itu lembut terhadap rakyatnya. Itu perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah setelah membahas tentang prinsip-prinsip akidah yang terkait dengan Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, kemudian tentang sorga, neraka dan lain sebagainya. Dari halaman awal sampai sekarang, lalu selanjutnya beliau menjelaskan tentang prinsip ahlu sunnah wal jamaah, sikapnya terhadap para penguasa kaum muslimin. Asy-syarah qala Asy-Syaikh Abdul Razzaq Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah, syara' al-musannif rahimahullahu ta'ala fi taqrir ma yata'allaqu bis-sam'i wat-tha'ati liwulati al-amri bil-ma'ruf والنصح لهم كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Mulailah al-musannif, yang dimaksudkan al-imam al-muzani rahimahullah, masuk, mulai beliau masuk di dalam menegaskan, menyatakan tentang apa yang terkait dengan sikap sama' dan ta'ah, sikap mendengar dan taat kepada para pemegang kekuasaan kaum muslimin dengan cara yang ma'ruf. Mulailah beliau masuk menjelaskan, menegaskan tentang hal yang terkait dengan sikap sama', sikap mendengar dan sikap ta'ah kepada para penguasa yang memegang urusan kaum muslimin dengan cara yang ma'ruf. Wa nushi lahum, juga terkait dengan nasihat yang harus diberikan kepada para penguasa. Nasihat itu, maksud daripada nasihat adalah menginginkan kebaikan. Kalau memberikan nasihat kepada penguasa, maksudnya menghendaki agar mereka mendapatkan kebaikan. Sehingga dengan mereka mendapatkan kebaikan, maka yang terjadi adalah kemaslahatan bagi orang banyak. Ketika mereka baik, kita menginginkan mereka baik, dan ketika mereka baik, maka yang terjadi adalah kemaslahatan bagi masyarakat. Nasihat itu bisa dengan cara memberikan masukan-masukan, atau ketika melakukan kekeliruan itu diingatkan, bisa dengan cara seperti itu. Tetapi seperti yang disebutkan dalam nusus dan dijelaskan oleh para ulama, maka nasihat kepada, memberikan masukan kepada para penguasa adalah dengan cara tersendiri, dengan cara tersembunyi, tidak terbuka, tidak disampaikan di hadapan umum, tapi dengan cara sembunyi-sembunyi, menyampaikan secara rahasia kepada mereka supaya harga dirinya tidak jatuh. Itu bisa dilakukan dengan cara yang begitu. Memberikan nasihat kepada para penguasa juga bisa dengan cara membantu pekerjaan mereka. Artinya kita taat menjalankan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh para penguasa yang tidak bertentangan dengan syariat. Ini beberapa di antara nasihat yang mungkin kita bisa jalankan. Kita sama-sama menjaga keutuhan, sama-sama menjaga ketentraman, kedamaian, itu juga termasuk nasihat yang diberikan kepada mereka. Kama jaa fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana telah datang penjelasannya atau perintahnya di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau di sini, Syekh Abdul Razzaq, hanya memberikan isyarat, tidak menyebutkan satu persatu daripada dalil-dalil tentang kewajiban taat kepada penguasa dan kewajiban untuk memberikan nasihat kepada para penguasa, hanya memberikan isyarat. Beliau menyebutkan beberapa dalil tapi tidak seluruhnya. Yang dalil tersebut dianggap sudah cukup mewakili kewajiban untuk taat kepada penguasa dan kewajiban untuk memberikan nasihat kepada mereka secara sembunyi-sembunyi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, ini salah satu dalil yang beliau sebutkan kewajiban untuk taat kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan penguasa di antara kalian. Taati Allah, taati Rasulnya, dan penguasa di antara kalian, artinya taati penguasa yang berkuasa di antara kalian. Ini mau ditafsirkan bagaimana? Ini adalah perintah, perintah dari Allah SWT supaya kita taat kepada Allah, dan taat kepada Allah itu bersifat mutlak, taat kepada Rasulullah juga bersifat mutlak, dan kemudian taat kepada waliul amr, penguasa, ini tidak mutlak, tetapi terikat. Jika perintah penguasa sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, kita wajib untuk mentaatinya. Tapi jika perintahnya itu maksiat, maka kita tidak boleh mentaatinya. Contohnya, penguasa memerintahkan orang untuk minum khamr, kan gak boleh ditaati. Penguasa memerintahkan untuk pacaran laki-laki dan perempuan, gak boleh ditaati. Penguasa memerintahkan untuk laki-laki hubungan sama laki-laki dalam perbuatan mesum, ini tidak boleh ditaati. Perempuan supaya berhubungan dengan perempuan dalam arti lesbi, itu juga tidak boleh ditaati. Pokoknya perintah-perintah yang maksiat tidak boleh ditaati. Tapi bukan berarti melakukan pembangkangan, bukan berarti melakukan pembangkangan atau pemberontakan, hanya tidak mentaati perintah yang maksiat itu saja. Kalau orang nyuruh supaya orang itu berdansa laki-laki dan perempuan, yang gak boleh taati karena itu maksiat, ikhtilat. Secara umum harus ditaati dalam hal-hal yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan perintah Al-Quran dan Sunnah. Waqad tataba'al ulama'u ala iradi hadhihi al-mas'alati fi musannafatihim fil i'tiqad. Sesungguhnya para ulama berturut-turut terus-menerus sering memaparkan masalah ini di dalam karya-karya mereka terkait dengan masalah akidah. Para ulama menyusun kitab-kitab terkait dengan masalah akidah, dan ketika mereka membahas masalah akidah dalam kitab-kitab mereka, sering para ulama membahas tentang kewajiban untuk taat kepada para pemimpin. Yang dimaksudkan pemimpin di sini adalah penguasa, penguasa negara yang sah. Wakadha musannafatihim fil hadith, demikian juga para ulama menyebutkan masalah itu di dalam kitab karya-karya mereka yang terkait dengan masalah hadith. Ada kitab-kitab karya tentang akidah, kitab-kitab karya tentang hadith, dan lain-lainnya. Para ulama terus tidak sepi untuk menyebutkan masalah kewajiban taat kepada penguasa dalam hal-hal yang ma'ruf, karena ini masalah yang sangat penting. Ini menyangkut masalah yang sangat penting. Itu menyangkut masalah politik apa enggak? Menyangkut masalah politik, tapi politik yang syar'i. Politik yang syar'i seperti itu. Jadi bukan mencampur adukan dengan satu istilah. Kalau orang memisahkan kehidupan beragama dengan kehidupan politik, namanya sekuler. Ya politik yang mana dulu? Kalau politiknya dalam tanda kutip, kemudian kita campur adukkan masuk dalam kehidupan agama yang tidak ada contohnya di Rasulullah SAW, ya harus seperti itu, harus disingkirkan yang seperti itu. Karena beragama itu sendiri adalah sesungguhnya mentaati Allah dan Rasulnya. Di antara ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah taat mendengarkan pesan Rasulullah, wasiat Rasulullah untuk as-sama' wa ta'ah, mendengar dan taat. Isma' wa athi' lil amir wa in daraba dhahrak, wa akhadha malak. Dengar dan taat pemimpin. Dengar dan taatilah pemimpin meskipun dia memukul punggungmu dan merampas hartamu. Seperti itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan ulama menjelaskan bahwa hadis ini dengan berbagai jalan riwayatnya adalah hadis yang sahih, dijadikan sebagai hujjah, dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah itu. Wa min ahsani ma jumi'a fi dhalika kitabul imarah fi sahih Muslim. Di antara hal yang terbaik, bukan yang terbaik, tapi di antara yang terbaik dari apa yang dikumpulkan tentang masalah itu ialah Kitabul Imarah yang terdapat di dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim ada satu kitab judul namanya Kitabul Imarah, kitab tentang kekuasaan, tentang keamiran. Di situ dijelaskan banyak, dikemukakan oleh Imam Muslim tentang nas-nas yang mewajibkan kita untuk bagaimana seharusnya bersikap kepada para penguasa. Ini pendahuluan syarah dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Selanjutnya beliau mengatakan qauluhu wa ta'atu li ulil amri fi ma kana 'indallahi mardiyya. Perkataan al-Imam Muzani rahimahullah, dan taat kepada waliul amr dalam hal yang diridhai di sisi Allah. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, ma dzakarahu al-musannif rahimahullah huwa makna al-hadith an-nabawi syarif innama ta'atu fil ma'ruf, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perkataan al-Imam Muzani ini penggalan yang pertama, ma dzakarahu al-musannif, apa yang disebutkan oleh penyusun kitab Syarh Sunnah yaitu al-Imam al-Muzani rahimahullah, apa yang beliau katakan ini adalah makna dari hadis Nabi yang mulia, hadis yang mulia dari Nabi SAW yang di mana beliau bersabda innamat ta'atu fil ma'ruf, tidak lain ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf, ketaatan itu tidak lain adalah di dalam hal yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu yang diakui kebenarannya, kebaikannya oleh syariah, oleh syariat, oleh Alkitab wa Sunnah. Taat itu hanya dalam hal-hal yang ma'ruf. Dan kita taat dalam hal-hal yang ma'ruf, kita wajib taat karena ini juga perintah Rasulullah SAW. Tapi dalam hal yang ma'ruf, sekalipun tidak disebutkan secara sharih di dalam nas Al-Quran ataupun Sunnah bahwa itu adalah perkara ma'ruf. Contohnya, enggak ada kan nasnya dalam Al-Quran bahwa kalau kita jalan di negeri kita itu harus lewat sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Ini ma'ruf karena sudah menjadi sistem. Kalau kita jalan menentang arus di sebelah kanan, ya tabrakan. Ini namanya tidak ma'ruf yang seperti itu. Ini contoh yang tidak disebutkan secara sharih di dalam nas Al-Quran maupun Sunnah, tapi diakui tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa qawluhu, kemudian perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah berikutnya, wa istinabi ma kana 'indallahi muskhita, menjauhi yang dimurkai di sisi Allah, menjauhi hal yang dimurkai di sisi Allah. Huwa makna qaulin Nabi SAW la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Ini kata beliau ini adalah makna dari sabda Nabi SAW dalam hadis yang disebutkan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamil Kabir, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Kata Rasulullah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil makhluq. Tidak ada ketaatan. Afwan, saya ulangi. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun. Li makhluqin, tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Jadi kalau perintah makhluk siapapun orangnya, hatta orang tua sendiri, kalau perintahnya itu maksiat dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq, tidak boleh ditaati. Tidak ada ketaatan terhadap perintah yang itu dalam rangka maksiat kepada al-khaliq. Fatajibu ta'atu waliyil amri ma lam ya'mur bima'siyatin. Maka wajib taat kepada waliyul amr selama tidak memerintahkan yang maksiat. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalam surat An-Nisa ayat 59 yang tadi kita sebutkan. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan kepada ulil amri minkum. Ini menunjukkan wajib taat kepada ulil amri. Walil hadithin mutaqaddim, juga berdasarkan hadis yang terdahulu yang sudah kita sebutkan tadi. Fa in amara al-hakimu bi ma'siyatin fala yusma' lahu. Maka apabila hakim, penguasa, memerintahkan maksiat, maka tidak maka tidak didengarkan perintahnya. Tidak ada mendengar kepada perintah penguasa yang maksiat ini. Artinya tidak mentaati. Tidak ditaati perintah yang maksiat itu. Bal yajibu an yu'sa fi hadzal amr. Bahkan perintah yang maksiat ini wajib untuk dimaksiati. Wajib untuk tidak ditaati. Walakin, akan tetapi, catatannya ini penting, catatan ini. Karena mungkin orang faham ketika tidak taat kepada penguasa yang memerintahkan maksiat, mungkin bayangan orang boleh memberontak, atau boleh membangkang, atau boleh berkacak pinggang. Kacak pinggang ini. Mungkin bayangan orang boleh seperti itu. Di sini di catatan, walakin la yusra'ul iftiyat 'alaihi wal khuruj li ajli hadhil ma'siyah kama sayati. Akan tapi tidak disyariatkan untuk melakukan pembangkangan terhadap penguasa, dan tidak boleh keluar untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa, penentangan kepada penguasa, karena kemaksiatan ini. Karena kemaksiatan ini enggak boleh, enggak disyariatkan untuk keluar dari ketaatan kepada penguasa secara umum untuk melakukan pembangkangan dan pemberontakan kepada penguasa. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya nanti. Dalil bahwa kemaksiatan tidak boleh ditaati sekalipun yang memerintahkan itu adalah seorang pemimpin adalah berikut ini. Qal rahimahullah, qal hafizahullah, wa qad sahha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara ahad as-sahabati ala sariyatin. Telah sahih hadis dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau mengangkat salah seorang sahabat menjadi pemimpin. Nabi SAW mengangkat salah seorang sahabat menjadi komandan dalam sebuah syariah, dalam sebuah ekspedisi militer. Fasta'mala rajulan minal ansar, maka Nabi SAW mengangkat pemimpin itu dari kalangan ansar, mengangkat komandan ini dari kalangan ansar. Wa amarahum an yuti'uh, dan Nabi memerintahkan pasukan tentara yang dipimpin oleh komandan ini dari ansar, Nabi memerintahkan mereka supaya mereka mentaatinya. Perintah Nabi taat, taat komandan, taat pemimpin. Faghadiba, suatu ketika komandan ini marah karena suatu hal, enggak diceritakan di sini marahnya karena apa, tapi marah. Komandan pasukan ini marah kepada pasukannya. Faqala, lalu ia berkata kepada pasukannya, alaysa amarakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni, bukankah Nabi SAW telah memerintahkan kalian untuk taat kepadaku? Qalu bala, mereka menjawab, ya betul, Nabi memerintahkan kami untuk mentaatimu. Qala, komandan ini mengatakan, fa'azmi'u li hataba, sekarang kumpulkan oleh kalian untukku kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar. Fajama'u, lalu mereka mengumpulkan kayu bakar. Faqala, komandan ini berkata lagi, auqidu nara, nyalakan api dengan kayu bakar ini. Nyalakan sekarang oleh kalian. Fa'auqaduha, kemudian mereka menyalakannya. Menyalakan api dengan kayu bakar ini. Faqala, lalu komandan perang, komandan pasukan ini mengatakan, udkhuluha, masuk kalian ke dalam api. Perintahnya, masuk kalian ke dalam api, kan harus taat kalian. Fahamu, mereka gelisah karena perintah ini, mereka jadi susah, gelisah, masa harus masuk ke dalam api untuk mati, untuk terbakar di dalam api. Wa ja'ala ba'dhum yumsiku ba'dha, sebagian memegang, menggamit sebagian yang lain, ragu taat enggak, taat enggak. Sebagian mengatakan, ayo kita masuk saja, sebagian jangan. Wa yaqulun, kemudian mereka mengatakan, fararna ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, kami lari kepada Nabi untuk menghindar dari api. Loh kok sekarang suruh masuk ke dalam api? Kami lari masuk Islam menuju Nabi, maksudnya supaya kita lari dari api. Sekarang disuruh masuk ke dalam api. Ragu-ragu mereka. Satu sisi harus taat, tapi satu sisi untuk masuk ke dalam api. Padahal kita harus menghindari api, api neraka. Maksudnya seperti itu. Famazalu hatta khamadat annar, terus mereka seperti itu sampai akhirnya apinya padam, apinya padam, enggak ada yang masuk. Fasakana ghadabuhu, kemarahan sang komandan juga reda. Begitu apinya padam, kemarahan sang komandan juga reda. Fa balaghan nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Faqala, maka Nabi bersabda, lau takhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamah. Dalam riwayat yang lain, ma kharaju minha abadan. Dalam riwayat ini, ma kharaju minha ila yaumil qiyamah. At-ta'atu fil ma'ruf. Kata Nabi, andai kata mereka masuk ke dalam api itu, mereka tidak akan keluar dari api itu. Dalam satu riwayat, abadan selama-lamanya. Di sini, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maksudnya, kalau mereka masuk ke dalam api yang mereka nyalakan, mereka akan mati. Dan matinya terbakar sampai hari kiamat. Itu maksudnya, kematian itu tidak akan bangkit lagi sampai nanti bangkit pada hari kiamat. Itu adalah kesalahan. Kata Nabi selanjutnya, at-ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Benar kalian tidak masuk dalam api itu, karena itu bukan perintah yang ma'ruf, jadi tidak boleh ditaati. At-ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya dalam hal ma'ruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya masing-masing. Jadi tetap dalam hal yang maksiat tetap tidak boleh taat. Hatta orang tua sendiri, kalau perintah orang tua maksiat, bertentangan, menimbulkan murka Allah, ya tidak boleh ditaati. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksa kamu, kalau kedua orang tuamu memaksa kamu untuk melakukan perbuatan syirik, untuk berbuat syirik kepadaku, jangan taati keduanya. Jangan taati perintah itu. Tapi apa perintah Allah selanjutnya? Wa sahibhuma, pergauli keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Perintahnya enggak boleh ditaati, tapi bukan berarti durhaka kepada orang tuanya. Ini juga begitu. Perintah maksiatnya enggak boleh ditaati, tapi enggak berarti durhaka kepada penguasa dengan melakukan pembangkangan atau membuat provokasi atau hasutan-hasutan supaya orang lain membenci dan akhirnya berusaha untuk menggeser atau melengserkan atau apa saja istilahnya. Jadi bukan dengan cara yang seperti itu. Hanya perintah yang maksiatnya saja yang tidak boleh ditaati. Dengan cara yang baik kan bisa menolak dengan cara yang baik. Ya, menolak dengan cara yang baik itu bisa. Yang penting tidak mentaati. Wa qawluhu wa tarkil khuruji 'inda ta'addihim wa jawrihim. Tidak khuruj, artinya tidak melakukan pembangkangan, tidak dalam bahasa kita itu tidak melakukan makar, ya, tidak melakukan makar. Makar bahasa Indonesia ya, bukan makar bahasa Arab. Makar bahasa Indonesia itu artinya berusaha untuk menjatuhkan, berusaha untuk melengserkan atau menggeser kedudukannya. Ini makar. Artinya melakukan upaya penggulingan misalnya. Jadi tidak melakukan makar, tidak melakukan pemberontakan, tidak melakukan pembangkangan. Ketika mereka berbuat melampaui batas, artinya ketika para penguasa berbuat melampaui batas dan berbuat zalim. Kan ada jenis-jenis penguasa yang berlaku sewenang-wenang. Seperti dulu Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Sewenang-wenang, dikit-dikit main siksa kepada orang-orang yang tidak disukainya. Bahkan sahabat Nabi disiksa. Seperti itu. Nah, ketika mereka berbuat melampaui batas, ketika mereka berbuat zalim, tetap tidak boleh untuk melakukan pembangkangan. Seperti sikap para ulama zaman dahulu, Imam Ahmad, ada yang berbisik kepada beliau, apa kita tidak melakukan perlawanan saja? Kata Imam Ahmad, enggak, sabar saja. Walaupun beliau disiksa sampai 3 generasi pemimpin, ya, tetapi beliau tetap tidak mengeluarkan fatwa untuk melakukan pemberontakan. Tetap sabar menghadapi keadaan yang seperti itu. Wa adillatun nahyi 'ala hadzal amri katiratun jidda. Dalil-dalil yang melarang hal ini, melarang pemberontakan, pembangkangan, itu banyak sekali. Minha diantaranya adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantaranya saja. Banyak dalil-dalil diantaranya sabda Nabi SAW, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pemimpin-pemimpin pilihan kalian, pemimpin pilihan itu maksudnya apa namanya? Bukan milih gitu. Tapi maksudnya pemimpin-pemimpin yang merupakan pemimpin pilihan, pemimpin top gitu maksudnya begitu, bagi kalian adalah pemimpin yang kalian cintai mereka. Pemimpin yang kalian menyintainya dan mereka pun menyintai kalian. Saling cinta menyintai antara pemimpin dengan rakyatnya. Ini adalah figur pemimpin yang paling bagus. Sebagus-bagus pemimpin kalian adalah yang kalian cintai mereka dan mereka pun menyintai kalian. Jadi hubungannya dekat. Hubungannya hubungan cinta kasih antara pemimpin dengan rakyatnya. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Mereka mendoakan kamu dan kamu pun mendoakan mereka. Saling mendoakan. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Sedangkan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian benci mereka. Benci bukan karena dengki, bencinya bukan karena dengki. Kalau zaman sekarang kan bencinya karena dengki itu. Karena iri, karena dengki timbul kebencian. Ini bencinya karena sewenang-wenang. Pemimpin itu sewenang-wenang. Jadi benci. Seburuk-buruk pemimpin bagi kalian adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian. Jadi adanya suasana itu suasana saling membenci satu sama lain. Rakyatnya enggak suka, mereka pun enggak suka kepada rakyatnya. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kamu maki mereka, mereka pun memaki kamu. Jadi saling melaknat, saling mencaci, saling memaki antara rakyat dengan pemimpinnya. Qila, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Apa kita tidak singkirkan saja pemimpin yang seperti itu dengan pedang? Kita singkirkan saja, kita eliminir saja itu pemimpin dengan pedang ya Rasulullah. Faqala la, kata Rasulullah, tidak, jangan, enggak boleh. Ma aqamu fiikumus shalah, selama mereka masih menegakkan salat pada kalian. Selama mereka masih menegakkan salat pada kalian, artinya mereka salat membiarkan kaum muslimin salat dan bahkan menirukan kaum muslimin untuk salat. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu, apabila kamu melihat dari para pemimpin kalian sesuatu yang kalian tidak suka, misalnya suka zalim, suka memeras, atau misalnya suka main perempuan, suka korupsi misalnya, fakrahu amalahu, benci amal perbuatannya, benci perbuatannya. Wala tanzi'u yadan min ta'atin ja'an, jangan kamu lepaskan tangan dari ketaatan. Jangan kamu lepaskan tangan dari ketaatan. Benci saja perbuatannya dengan hati. Benci itu kan dengan hati. Benci itu dengan hati. Tapi jangan sampai melepaskan ketaatan dari mereka. Harus tetap taat. Apapun perintahnya, selama perintahnya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, taati. yang tidak ditaati hanya yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wasabu nahi Nabi SAW ummatahu anil khuruji ala al-wulati al-zalamati huwa al-mafsadatul kabir wal-adrar al-wakhimah al-mutarattibatu ala dhalika min iraqati dima'in wa ihlakin li amwalin wa dhaya'id din wa dhahabil amni fala yatma'innu al-muslimu fi ibadatih ولا يأمن على عرضه وماله وتعم الفوضى في البلاد. Mengapa Nabi melarang untuk melakukan pemberontakan sekalipun pemimpinnya jahat, sekalipun pemimpinnya zalim? Mengapa Nabi melarang? Sebab Nabi melarang umatnya untuk melakukan pemberontakan terhadap para penguasa yang zalim. Sebabnya adalah mafsadat besar yang akan timbul, bahaya besar yang akan menjadi akibatnya. Jadi Nabi melarang karena di dalam pembangkangan itu terdapat mafsadat yang besar, kerusakan yang besar, dan bahaya yang besar yang menjadi akibat daripada pembangkangan tersebut. Misalnya apa? Min iraqati dima'in, darah mengalir, menyebabkan mengalirnya darah. Otomatis itu mengalirnya darah menghancurkan harta, merusakkan harta, karena nanti akan terjadi penjarahan, akan ada orang-orang yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan untuk merampas harta orang. Wadhi'ud din, agama jadi lenyap. Agama lenyap itu maksudnya ibadah jadi tidak bebas ibadahnya kepada Allah. Wadhahabul aman, juga keamanan akan lenyap, enggak akan ada rasa aman. Fala yatma'innul muslimu fi ibadatih, maka seorang muslim tidak akan tuma'ninah di dalam ibadahnya, tidak akan tenang di dalam ibadahnya. Pernah terpikir enggak itu? Enggak pernah terpikir. Kalau terjadi pemberontakan, hal-hal seperti ini enggak pernah terpikir. Bayangannya adalah pokoknya niatan saya harus tercapai, padahal belum tentu tercapai. Prosesnya akan memakan korban yang sangat banyak. Darah teralirkan, harta benda rusak, menjadi jarahan, agama jadi lenyap. Orang tidak lagi berpikir agama. Orang hanya yang dipikirkan adalah bagaimana selamat. Agama enggak dipikirkan. Masjid-masjid mungkin juga akan menjadi sepi. Bahkan mungkin masjid-masjid akan dicurigai dan seterusnya. Keamanan akan lenyap. Seorang muslim tidak akan tentram di dalam beribadah. Wala ya'man 'ala 'irdihi wa malihi. Begitu juga tidak akan aman, tidak merasa aman atas kehormatan dirinya dan atas hartanya. Wa ta'ummul fawda fil bilad, akan terjadi kekacauan yang umum di dalam negeri. Itu pada umumnya ketika terjadi pemberontakan, pembangkangan yang terjadi adalah seperti ini. Wa qad kana as-sahabatu ashadda an-nas imtithalan li hadzal amri an-nabawi. Sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang paling kenceng di dalam melaksanakan perintah Nabi ini. Mereka adalah orang yang paling semangat, orang yang paling kenceng melaksanakan perintah Nabi ini. Wa ab'adahum an ma yusabbibu hadhil mafasidil kabirah linnas. Dan mereka adalah orang yang paling jauh dari hal yang menyebabkan terjadinya kerusakan besar bagi orang banyak. Mereka adalah orang yang paling kencang berpegang pada perintah Nabi dan paling jauh dari tindakan yang bisa menyebabkan kerusakan besar, bisa menyebabkan terjadinya kerusakan besar yang merugikan banyak orang. Para sahabat, kan perlu kita tiru yang seperti itu para sahabat, bukan niru orang-orang yang suaranya banter, kenceng, tapi intinya adalah provokasi. Vokal, tapi intinya adalah untuk menimbulkan kebencian. Sahabat-sahabat Nabi SAW, orang yang paling kenceng dalam beragama, orang yang paling berpegang kepada sunnah Nabi, orang yang paling komitmen dengan perintah-perintah Nabi, dan paling komitmen untuk menjauhi larangan-larangan Nabi. Sehingga yang mereka perhatikan adalah bagaimana kedamaian terjadi di muka bumi ini. Karena Islam datang untuk kedamaian. Islam datang bukan untuk menimbulkan kekacauan. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Lamma ishtaka an-nasu ilayhi sirat al-Walid ibn 'Uqbah, isbiru fa inna jawra imamin 50 'aman khairun min harji shahrin." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, ketika orang-orang mengadu kepada beliau tentang apa namanya perilaku Al-Walid ibn Uqbah, pemimpin yang ada waktu itu jahat, banyak kezaliman, kata Ibnu Mas'ud, "Isbiru, sabar kalian. Fa inna jawra imamin 50 aman, sesungguhnya kejahatan seorang imam, kejahatan seorang imam meskipun itu 50 tahun dikuasai oleh imam yang jahat, oleh pemimpin yang jahat, khairun, lebih baik daripada harj satu bulan." Harj itu pembunuhan satu bulan, kekacauan isinya pembunuhan, pokoknya sebentar-sebentar nyawa melayang, sebentar-sebentar harta dirampas dengan kekerasan, pembunuhan, perkosaan, pembunuhan, dan seterusnya begitu. Hanya berlaku satu bulan. Itu tidak lebih baik daripada ketika dipimpin oleh seorang yang jahat selama 50 tahun. Ini untuk menggambarkan tentang pentingnya seorang pemimpin. Lebih baik, walaupun jahat, tapi lebih baik ada pemimpin daripada tidak ada pemimpin. Maka yang terjadi adalah kebebasan orang menggunakan hukum rimba. Pembunuhan-pembunuhan, pemerkosaan, semaunya sendiri. Kalau tidak ada pemimpin yang punya wibawa, kenapa pemimpin tidak wibawa? Ya semua orang menggerakkan massa untuk tidak taat. Akhirnya pemimpin tidak punya wibawa. Coba kalau misalnya pemimpinnya lemah, jahat lagi. Tapi kalau masyarakat sepakat, bersatu, membantu sang pemimpin, maka keadaannya akan tetap lebih baik daripada ketika tidak ada pemimpin. Yang nanti akan mengalami kezaliman itu kan tidak seluruhnya, paling orang-orang tertentu saja, atau andai kata pun banyak, itu tetap lebih baik daripada ketika tidak ada pemimpin, atau ada pemimpin lain tapi lebih jahat lagi daripada yang semula. Wa qala Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, "Lamma sukiya ilaihi ma yaqumu bihi al-Hajjaj al-Thaqafi." Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Anas ibn Malik juga salah seorang sahabat Nabi SAW mengatakan, ketika orang-orang mengeluh kepadanya tentang apa yang dilakukan oleh Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi, terkenal dengan kebengisannya, kekejamannya, kezalimannya, kejahatannya memimpin. Ngeluh mereka kepada Anas bin Malik. Al-Hajjaj bukan sahabat. Al-Hajjaj bukan sahabat, tapi pemimpin. Anas bin Malik, sahabat. Masih ada beberapa sahabat Nabi yang hidup pada waktu itu. Anas mengatakan, isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talaqqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tadi hadis sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan juga Al-Hafidz Al-Iraqi dan yang lain-lainnya. Hadis yang sekarang, isbiru, sabarlah kalian menghadapi Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, fa innahu la ya'ti alaikum, sesungguhnya tidaklah datang kepadamu suatu zaman, suatu waktu, tidaklah datang kepadamu suatu zaman kecuali yang sesudahnya itu akan lebih buruk lagi. Sesungguhnya tidak akan datang kepada kalian suatu zaman kecuali zaman yang berikutnya yang sudahnya akan lebih buruk lagi. Artinya, kalau kalian memberontak, misalnya menggulingkan Hajjaj bin Yusuf, belum tentu nanti penggantinya akan lebih baik dari Al-Hajjaj bin Yusuf. Sampai kalian meninggal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'tuhu, aku mendengar ini, mendengar perintah supaya bersabar menghadapi penguasa yang zalim, min nabiyikum, dari nabi kalian. Karena Anas bin Malik adalah sahabat Nabi, yang bertanya bukan para sahabat, bertanya kepada Anas bagaimana sikap menghadapi Al-Hajjaj Al-Thaqafi. Kata Anas bin Malik, sabar saja oleh kalian, banyak beribadah, banyak berpikir kepada Allah. Makanya selanjutnya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan, qauluhu wattaubatu ilallah kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim. Perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, dan hendaknya bertaubat kepada Allah supaya Allah menjadikan mereka lembut terhadap rakyatnya. Bayyana al-musannifu rahimahullah fi hadhil jumlah al-makhraja wal-manja fi mithli hadhal maqam. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, al-musannif, al-imam al-muzani rahimahullah, menjelaskan pada kalimatnya ini, yaitu kalimat hendaknya bertaubat kepada Allah, supaya dengan bertaubat itu Allah akan menjadikan para pemimpin bersikap lemah lembut kepada rakyatnya. Beliau menjelaskan di dalam kalimatnya ini al-makhraj, menjelaskan apa? Menjelaskan jalan keluarnya. Al-manja, jalan selamatnya itu gimana? Solusi supaya selamat itu gimana? Menghadapi pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat, yang sewenang-wenang. Alhamdulillah kita enggak sewenang-wenang kan ya. Andai kata sewenang-wenang, jahat, jalan keluarnya gimana? Solusi untuk menyelamatkan diri bagaimana? Fi mithli hadzal maqam, dalam kondisi yang seperti ini. Faqala, jalan keluarnya adalah apa yang beliau katakan, at-taubatu ilallah, bertaubat kepada Allah. Itu jalan satu-satunya untuk selamat adalah bertaubat kepada Allah. Gimana sih bertaubat? Sudah bertaubat kok. Ya, sudah bertaubat kok. Ya, taubat itu bukan sekedar melafalkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Bukan sekedar itu bertaubat. Sekarang orang itu berbuat salah apa? Kemudian setelah menyadari dia salah, dia bertaubat. dia bertobat. Tadinya banyak maksiat, suka nonton, suka apa, hubungan laki-laki perempuan di luar yang disyariatkan oleh Allah SWT. Kalau banyak melakukan itu, segera bertobat. Tinggalkan itu maksiat. Tinggalkan itu maksiat. Jangan suka bermaksiat. Jangan suka chattingan lewat HP dengan lawan jenis yang bukan mahram, tanpa kebutuhan. Tanpa kebutuhan. Dan jangan beralasan ini kebutuhan padahal tidak butuh. Padahal butuhnya adalah untuk senang-senang, menyenangkan hati, tapi ditutupi dengan istilah ini kebutuhan kok, saya ingin dia itu mendapatkan hidayah dari Allah. Judulnya suci ya, hidayah dari Allah. Padahal maksudnya supaya dia punya akses untuk bisa berhubungan terus menerus. Ini bahaya. Apalagi kalau sudah bersuami istri, chatting dengan orang lain, kan maksiat, selingkuh akhirnya. Terjadi kemaksiatan. Pintu untuk berbuat zina terbuka. Pintu untuk berbuat zina terbuka. Pintu berbuat syirik terbuka. Kemusyrikan, tinggalkan kemusyrikan. Semua orang bertobat dari kemusyrikan. Maka harus belajar tentang tauhid. Belajar tentang apa yang membatalkan tauhid, syirik. Jenisnya apa saja, macamnya apa saja. Supaya kita bisa meninggalkannya. Lah kalau kita ingin bertauhid, gak ngerti tauhid, lalu gimana caranya kita bertauhid? Kalau kita harus meninggalkan syirik, tapi kita tidak tahu apa itu syirik, seperti apa jenisnya, seperti apa macam-macamnya, ya susah meninggalkan syirik. Susah meninggalkan syirik. Oh, gak tahu apa syirik itu. Sakit. Misalnya, supaya sakitnya sembuh, ngantongin Al-Quran yang super kecil. Umpamanya. Sehingga ini kalau dikantongin Al-Quran yang super kecil, gak bisa dilihat kecuali dengan kaca pembesar, menjadi sakti. Lah ini harus ditinggalkan yang seperti itu, karena ini adalah kemusyrikan. Memuja-muja tempat-tempat tertentu yang dianggap angker misalnya, dengan memberikan sesajian, kan harus tinggalkan seperti itu. Harus tinggalkan, tobat. Tradisi-tradisi yang mengandung unsur syirik, tinggalkan. Ada berobosan ketika ada orang mati gitu ya. Itu tinggalkan yang seperti itu. Kalau kita ingin baik, dengan bertaubat kepada Allah dari segala kemungkaran, termasuk yang harus bertaubat dari kemungkaran itu adalah kemungkaran melakukan pembangkangan. Ya, melakukan pembangkangan atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, padahal itu adalah pembangkangan. Meskipun dipoles dengan istilah yang indah, amar ma'ruf nahi mungkar. Poles dengan istilah yang sakral, jihad. Tapi kalau itu menyimpang dari ketentuan Alkitab Sunnah, ya harus dihindari dan harus bertaubat kita dari hal-hal yang seperti itu. Bertaubat. Kalau bertaubat, semua kaum muslimin bertaubat, menjadi baik, menjadi taat kepada Allah dan Rasulnya, akhirnya nanti akan tercipta pemimpin yang adil, yang tidak zalim, yang tidak jahat, yang kasih sayang kepada rakyatnya. Itu harus dipercaya ini, karena ini adalah jaminan. Ini jaminan. Kalau rakyatnya baik, nanti pemimpinnya akan baik. Kalau rakyatnya tidak baik, ya pemimpinnya tidak baik. Kalau rakyatnya buruk, pemimpinnya pasti buruk. Kalau rakyatnya baik, insya Allah pemimpinnya akan baik, akan sesuai dengan keadaan kebaikan rakyatnya. Jadi kita introspeksi, mawas diri, melihat diri kita sendiri. Jangan-jangan kita yang salah memang. Banyak dosanya kita. kalau kita mendapatkan pemimpin yang buruk. Wadzalika anna tasallutal wulati wa jawrihim innama huwa bisababiz dzunub. Yang demikian itu karena tindakan sewenang-wenang dari para penguasa, dan tindakan zalim dari para penguasa tidak lain sebabnya adalah dosa, dosa manusia pada umumnya. Sebab terjadinya kesewenang-wenangan para penguasa dan kejahatan mereka adalah disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaktibun. Ini ayat ini cukup menjadi dalil. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim sebagai penguasa, sebagai pemimpin bagi sebagian orang zalim lainnya, disebabkan apa yang mereka lakukan. Disebabkan apa yang mereka lakukan, maka orang-orang zalim akan diberi pemimpin orang yang zalim juga. Ini salah satu tafsir dari ayat ini. Salah satu tafsirnya adalah bahwa orang-orang zalim akan diberi pemimpin yang zalim. Kenapa ya? Karena perbuatan yang mereka lakukan. Dunia pendidikan itu akhirnya kita rasakan menjadi penting. Dunia pendidikan yang benar-benar bersih dari, ya bersih sekali, sempurna mungkin sulit ya, tapi paling tidak dunia pendidikan yang berusaha terus untuk bersih, bersih akidahnya, bersih pemahamannya, bersih tingkah lakunya, pendidikannya tidak mengandung unsur kebohongan-kebohongan. Kalau misalnya dari TK, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, isinya adalah kebohongan, isinya adalah penipuan, ya generasi yang dilahirkan ya tidak jauh daripada lembaganya. Kacang tidak akan jauh dari buah, tidak akan jauh dari pohonnya. Kalau lembaga pendidikannya seperti itu, ya nanti yang dihasilkan ya akan kurang lebih seperti itu. Kalaupun ada kejujuran, itu hanya dalam lidah. Hanya dalam lidah. Karena kan mudah mengatakan jujur, gak bohong. Mudah lidah itu mengatakan seperti itu, tapi prakteknya yang sulit. Melihat lembaran merah satu bisa tergiur kok, hanya lembaran merah satu saja bisa tergiur. Akhirnya harus bohong, menipu, dan seterusnya. Keuntungan 10.000, keuntungan 1.000 bisa menyebabkan orang bohong hanya untuk mendapatkan 1.000. Mas, ini saya kulakannya sekian kok. Padahal enggak benar itu. Ya jadi saya jual 1.100, 10.000, 11.000. Saya kulakannya sudah 10.000, padahal kulakannya 7.000. Sudah dihitung-hitung-hitung jimat, ketemunya hanya 7.000 modalnya. Dijual 11.000, ngomongnya saya habisnya ini kulakannya saja sudah 10.000. Saya kasihkan kamu 11, ini udah murah sekali. Enggak untung, saya untung 1.000 aja. Nah, kenapa sih jujur? Kalau misalnya enggak usah cerita kan enggak apa-apa juga. Enggak, kalau mau berani 11.000 ya silahkan, kalau enggak ya ya maaf saja, belum dilepas. Kan enak begitu. Enggak usah dibumbui dengan kebohongan-kebohongan. Misalnya itu adalah contoh yang kecil yang terjadi sehari-hari di dalam kehidupan kita. kwitansi dipalsukan misalnya. Itu kan tidak benar. Waktunya habis. Kita berhenti sampai sekian saja dulu. Kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Ada satu pertanyaan, bagaimana cara terhindar dari fitnah di masa sekarang ini yang masya Allah banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi. Gimana ya? Pertama harus berdoa kepada Allah SWT. Ini yang dimaksudkan fitnah juga mungkin umum ya, banyak sekali fitnah ini. Ada fitnah maksiat, fitnah HP, fitnah perselisihan, fitnah apa namanya kebatilan. Itu semuanya fitnah. Bagaimana cara menghindari fitnah yang seperti itu? Pertama, isti'anah kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Terus tidak bosan-bosannya kita minta tolong kepada Allah. Yang kedua, hindari alat-alat yang bisa menjadikan kita sulit menghindari fitnah, atau kita benar-benar punya semangat yang besar bahwa kalau saya punya alat, alat ini tidak boleh digunakan yang menyebabkan kita terjerumus dalam fitnah, misalnya fitnah kemaksiatan. Terus kemudian kita cari lingkungan yang baik, hindari teman-teman yang bisa menyebabkan kita terjerumus dalam fitnah. Fitnah syubhat misalnya, ngobrol dengan teman-teman dalam grup, apalagi grupnya terisi dari berbagai orang yang macam-macam. Akhirnya adu argumentasi lewat grup, kita terbawa oleh arus fitnah di situ. Fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah apa saja bisa masuk. Jadi kita hindari lingkungan-lingkungan yang menyebabkan kita mungkin terjerumus dalam fitnah. Cari lingkungan yang baik. Kalau kita ingin bikin grup, grup yang baik-baik sajalah, yang saling ingat-mengingatkan untuk kebaikan, untuk ketakwaan, untuk kebaikan dan untuk ketakwaan. Terus kita sibukkan diri dengan duduk di majelis ilmu, bergaul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang berilmu, dan di luar itu kita sibukkan dengan membaca Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat, yang isinya tidak syubhat. Nah, insya Allah dengan cara begitu kita mudah-mudahan bisa dengan pertolongan Allah, kita harapkan bisa terhindar dari fitnah-fitnah yang ada di zaman sekarang ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nas'alullaha yuwaffiqana wa iyyakum, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.